wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa Anda. Kaidah cinta dari Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ampunan dosa. Dan di antara yang dicintai oleh Allah ketika seorang hamba amat kemudian taat pada perintah-perintah-Nya. Anda menaati Allah, cinta Allah diturunkan kepada Anda. Anda bertobat, cinta Allah diturunkan kepada Anda. Ketika cinta diturunkan, ampunan diberikan. Karena itu ketika Anda sujud, itu gambaran komitmen Anda untuk semakin taat kepada Allah. Begitu Anda taat, diangkat oleh Allah. Mau minta apa? Dibimbing bacaannya oleh Nabi. Daripada minta yang lain-lain, minta istighfar. Rabbighfirli. Makanya ketika Anda baca kalimat Rabbighfirli, lihat baik-baik. Saya sarankan daripada membaca yang Allahumma, itu pun boleh. Tapi akan lebih baik menggunakan kalimat Rabbi. Rabbighfirli. Karena kalimat Rabbun lebih tajam. Satu, lebih cepat. Yang kedua, langsung menyentuh pada nama Allah-Nya. Ya Allah, Engkau yang tahu tentang saya. Engkau yang merawat saya. Saya merasa, ya Allah, selama hidup ini banyak dosa. Mata saya banyak salah lihat. Telinga saya banyak salah dengar. Lisan saya banyak salah bicara. Kaki saya salah melangkah. Tapi saya hamba-Mu, ya Allah. Engkau yang menjanjikan ampunan pada saya. Engkau yang menjanjikan pulang dengan penuh ketenangan. Engkau yang mengantarkan surga. Engkau yang memberikan kabar gembira. Saya sudah bersujud kepada-Mu, ya Rabb. Kalau dalam masa akhir hidup ini belum Engkau ampuni juga, saya memohon kepada-Mu, Rabbighfirli, Allah ampuni saya, ya Allah. Makanya ketika Anda mengucapkan kalimat Rabbighfirli, bayangkan dosa-dosa Anda. Begitu cara bacanya. Bukan cuma dibaca. Kalau cuma baca anak kecil juga bisa. Apa bedanya Anda dengan anak usia 5 tahun? Anak 5 tahun belum balik, dia baca Rabbighfirli. Apa yang mau diampuni dari dia? Belum ada taklif. Belum ada dosa yang dituliskan. Jadi kalau anak kecil salah, gak akan dihitung. Tapi kalau Anda 50 tahun salah, jadi hitungan di situ. Jangan cuma pandai mengurus hitungan dunia. Keuntungan Anda hitung sekian-sekian. Dosa Anda hitung tuh. Berapa dari mulai balik sampai hari ini? Dosa pada orang tua, dosa pada tetangga, dosa dari mata sampai dengan ujung kaki. Berapa Anda kumpulkan? Dan hebatnya Anda merasa masih banyak dosa, tapi Anda pengen masuk surga. Kan aneh. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Boleh angkat tangannya. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangannya. Pertanyaan saya, siapa yang tidak punya dosa? Angkat tangannya. Siapa yang banyak dosanya? Angkat tangannya. Tuh. Aneh. Merasa banyak dosa, ingin masuk surga. Sedangkan kaidah masuk surga itu, dosanya minim, amal solehnya naik, amal salah hilang. Begitu amal solehnya naik, amal salah hilang, baru peluang surga terbuka. Bagaimana cara menghapuskan amal salah supaya amal soleh naik? Rabbighfirli. Dan orang yang diampuni dosanya, kaidah taubat itu, ketika dia mengatakan, ya Allah ampuni saya, kaidah taubat ketika dia mengakui dosanya. Bukankah taubat mengatakan, lihat baik-baik, akui, sesali, janji untuk meninggalkan. Itu taubat. Jadi begitu Anda mengatakan, Rabbighfirli, Anda akui saya salah ini, ya Allah. Ya Rabb, saya dosa. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, sekalipun ini sholat terakhir dalam hidup saya. Dan mungkin sujud selanjutnya saya akan wafat dalam sujud. Mohon wafatkan saya dengan ampunan dari-Mu, ya. Perhatikan baik-baik. Ini kisah nyata. Ada adik kakak. Saya sebutkan adiknya sajalah. Yang kakaknya tidak perlu saya sebutkan. Tapi gak apa-apa, saya kisahkan. Ya, saya ralat, saya kisahkan. Ini sangat populer kisah ini. Dan ini kisah nyata, bukan direkayasa. Di ada dua adik kakak. Yang kakaknya ahli ibadah, ahli taat, adiknya ahli maksiat. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Yang adiknya ini, maaf Bu ya, maaf, punya rumah bordil, Pak. Yang kakaknya ahli masjid. Satu ahli taat, dua ahli maksiat. Perhatikan bagaimana setan datang pada setiap hamba untuk bermaksiat, dan perhatikan bagaimana hidayah Allah menyentuh kemuliaan untuk kembali kepada Allah. Kepada ahli taat ini setan datang. Lihat kalimatnya, kamu ini sudahlah. Ibadah sudah banyak, ke surganya sudah cukup, bekalnya sudah lebih bahkan. Kenapa kamu tidak merasakan bagaimana maksiat itu bisa berjalan? Kamu gak punya pengalaman maksiat kan? Taat, terus taat. Kalau tidak mendapatkan pengalaman maksiat, bagaimana merasakan indahnya taubat? Wah, kalimatnya bagus sekali. Kalau tidak pernah merasakan maksiat, bagaimana bisa merasakan indahnya taubat? Awas, kalimat menipu, banyak jebakan. Hoax, dan bukan hoax yang membangun. Itu bahaya. Perhatikan baik-baik. Maka masuk kalimat itu, dia berpikir benar juga ya. Saya itu ingin merasakan, bukankah ketika taubat cinta Allah datang? Apa yang paling cepat? Karena dia gak pernah kenal maksiat. Dia gak kenal maksiat. Maka ditunjukkan oleh setan, adik bukan ahli maksiat. Maka datanglah ke tempat adikmu sekali-kali. Datang kunjungi dia. Kerjakan maksiat. Setelah itu engkau taubat. Bukankah engkau dekat dengan Allah? Bukankah orang yang dekat dengan Allah cepat mendekat kepadanya? Cepat diterima amalannya? Maka dia datanglah kemudian ke tempat adiknya. Saat yang bersamaan hidayah Allah menyentuh adiknya.